علي سيدنا محمد. رهدل الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. رهدل الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد بليالي المولد. بليالي المولد عبد الله نعم أيهنيا أمنا إبن دجا عبد المطالب قاقينيا أبو طالب بامنيا خديجة إستري ستيا فاطمة بطري تercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rohatil adiyar tajudu bilayalil maulidi wabarikun nur yabudu min ma'ani ahmadi. Rohatil adiyar tajudu bilayalil maulidi وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد بليالي المولد. بليالي المولد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita bertobat dari salah satu dosa, kemudian kita bisa nanti tobat juga di dosa yang lain. Jadi bertahap. Jadi manusia itu dalam proses untuk meninggalkan maksiat itu harus bertahap, setahap demi setahap demi setahap, supaya nanti pada tahapan yang tertentu dia sudah bisa meninggalkan ketergantungan daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kita menuju Allah inilah kita semuanya dituntut untuk sering mengakui. Memang dikatakan syaratnya tobat itu adalah yang pertama kita ngakuin kalau kita ini salah. Kemudian pengakuan tersebut diikuti dengan penyesalan tentunya. Setelah itu betul-betul melepaskan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, punya niatan dalam hati insya Allah berusaha untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Tiga ini adalah syarat supaya taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah awal kita harus bertobat. Ketika kita tobat, di situ akan muncul beberapa perasaan. Perasaan yang pertama, kita ngakuin kalau dosa kita banyak sehingga kita tidak layak untuk sombong kepada orang lain. Itu tahapan pertama untuk membersihkan hati. Dikatakan orang itu kalau sudah penyakitnya, maksiatnya itu adalah maksiat yang sifatnya hawa nafsu, maksiat anggota tubuh, itu tobat masih gampang. Tapi kalau maksiat itu adalah maksiat hati, maka peluang tobat sudah tidak ada lagi. Juga tidak ada lagi peluang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tidak ada peluang lagi? Kenapa? Kalau sudah maksiatnya hati, pintu tobat itu semakin tertutup dan semakin tertutup terus. Contoh, orang nganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Ada enggak orang tobat dari sifat sombong? Kenapa? Sifat sombong itu kalau sudah ada pada diri seorang hamba, itu justru akan semakin berkembang dan semakin berkembang kalau sudah segera dibersihkan. Nah, ketika orang itu sudah rajin tobat, berarti dia itu tahu kalau dirinya banyak dosa, dia enggak akan punya sifat sombong. Orang itu memuliakan kita, orang itu berprasangka baik sama kita, itu karena Allah menutupi aib kita. Kalau seandainya semua orang dibuka aibnya sama Allah, tidak mungkin ada orang menghormati kita. Kenapa? Karena dari saking banyaknya dosa yang kita perbuat. Begitu juga keadaan kita saat ini, jadilah kita manusia-manusia yang mengakui kalau kita ini belum jadi orang yang soleh. Kalau kita ini masih bergelimang dalam perbuatan dosa, insya Allah pengakuan-pengakuan ini akan menimbulkan bersihnya hati. Dan kalau orang sudah bersih hati, ibadah pun akan terasa nikmat. Proses taat akan menjadi nikmat untuk dia. Kenapa? Hatinya sudah bersih. Yang dikatakan fakun minal imani bimazid wa fi safail qalbi dha tajdid. Imam Ibn Rushd itu mengatakan orang itu harus selalu meningkatkan imannya dan selalu membersihkan hatinya. Poin utama seorang hamba adalah di dua ini. Iman ditingkatkan, hati dibersihkan. Meningkatkan iman caranya gimana? Di antara cara meningkatkan iman adalah duduk-duduk yang semacam ini. Duduk yang semacam ini memang kelihatannya sederhana, tapi di sini iman kita terus meningkat. Makanya salah seorang sahabat itu ketika mau duduk bareng di acara yang majlisnya, majlis yang penuh dengan kebaikan, mereka itu mengatakan, "Ijlis bina nuk mitsa'an." Yuk kita duduk sebentar, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Soalnya duduknya kita di selain tempat yang semacam ini bukan meningkatkan iman, tapi justru mengurangi iman. Selain kita kalau melihat dari mulai bangun tidur sampai saat ini duduknya kita, yang meningkatkan iman sama yang menurunkan iman banyak mana? Banyak duduk yang menurunkan kualitas iman kita. Nah, duduk yang semacam ini adalah duduk yang meningkatkan kualitas iman kita. Kemudian duduknya kita dari kita bangun tidur sampai saat ini, duduk-duduk yang mengajak untuk membersihkan hati, dan duduk-duduk yang menyebabkan kita semakin kotor hati, lebih banyak mana? boleh ada lebih banyak duduk yang menyebabkan kita semakin kotor hati. Kalau keadaan kita itu terus bergelimang dengan hal-hal yang seperti itu, dikhawatirkan ketika meninggal kita keadaan iman kita masih turun, hati kita masih dalam keadaan kotor. Waliyatubillah min. Hanya penting sekali kita mengistiqomahkan duduk-duduk yang semacam ini, dimanapun juga ada majlis khair, ada majlis ilmu, kita hadiri, kita makmurkan. Kenapa? Lewat inilah iman kita ini akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu mau meningkatkan iman lewat proses sholat, bagus. Cuma kita itu kurang bisa menikmati sholat. Kalau kita itu mau meningkatkan iman lewat proses puasa, bagus. Cuma kita kurang bisa menikmati ibadah puasa. Kita ketika duduk yang majlis ilmu semacam ini, sama duduk ketika sholat, khusyuk mana? Khusyuk ketika datang pengajian. Kenapa? Padahal mesti kita harusnya lebih khusyuk sholat dibanding ketika kita datang pengajian. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, penulis Maulid Simtud Durar, beliau juga ditanya gitu sama muridnya. Gak ya Habib, saya ini kalau ketika sholat gak pernah khusyuk. Beri-beri takbiratul ihram sampai salam tuh mikir semuanya, yang jemuran, yang sendal, yang motor belum dimasukkan, itu nggak pernah bisa rusuh. Di yang atas itu coba kalau seandainya kita jemur dan kita sholat tengah-tengah sholat hujan, rusuh nggak sholat? Kadang-kadang dia cepat kena sholat. Ya, tapi sing penting sing wajib-wajib tak apa bos. Ya, dan ditasi jemurannya. Iya kan? Kan sebenarnya seperti itu. Nah itu kita dalam sholat aja kita juga tidak bisa khusyuk. Dan lagi sholat Allahu Akbar, HP bunyi suara SMS. Kepikiran tidak? Pikiran apalagi kalau sudah sedang habis SMS orang yang dicintai pacarnya terus belum dibalas. Pas sholat baru bunyi HP-nya. Jadi apa ya kira-kira? Terus yang dapatnya selesai nanti begitu salam langsung lihat HP-nya, nggak sempat pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu model sholatnya kita seperti itu. Nah itu Habib Ali ditanya, Habib, kita ini kalau sholat tuh nggak pernah khusyuk, ngaji nggak pernah khusyuk, baca Quran tuh nggak khusyuk. Cuma anehnya kalau kita tuh duduk majelis ilmu kok bisa khusyuk, pengajian kok bisa khusyuk? Jawab sama beliau, lain. Kalau kamu itu sholat, itu pendekatan diri dari kamu kepada Allah. Naik ke atas itu susah. Tapi kalau kamu itu menghadiri majlis ilmu, hadir majlis zikir, hadir majlis sholawat, hadir majlis yang kebaikan, itu adalah proses pendekatan diri dari Allah kepada kamu. Makanya yang diajak datang majlis itu bukan semuanya, tapi orang-orang pilihan Allah. Orang yang memang ditakdirkan sama Allah, dia mau didekatkan dirinya dengan Allah. Itu diajak majlis ilmu. Yang belum dapat itu belum diajak sama Allah. Kenapa? Karena Allah belum mau mendekatkan dirinya kepada orang. Itulah bersyukurlah kita di sore hari ini Allah memilih kita untuk menjadi orang yang mau didekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ini kan ini cuma kelihatannya duduk sepele kan. Cuma di sini ada makna-makna yang luar biasa. Makanya ketika kita menghadiri majelis yang semacam ini, inilah model kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa kita berharap justru insya Allah di akhir usia kita, ketika kita masih dalam keadaan majlis yang seperti hemat gak? Kira-kira meninggal ketika tengah-tengah pengajian. Rame gak di YouTube itu? Kan ada orang tengah-tengah ceramah meninggal ya. Orang tengah-tengah ceramah, lihat di atas ini, langsung jatuh. Meninggal, ini ya. Jadi kira-kira meninggal kayak gitu, nikmat apa gak nikmat? Kepengen ya? Ini kan sugeng kok babnya meninggal lebih dekat yang ngaji masih muda-muda. Terus memangnya mati harus nunggu tua. Siapa yang jamin kita masih bisa hidup sampai nanti mati? Ada satu orang pun yang jamin. Makanya setiap saat kita harus siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Satu kisah lagi. Kalau yang ada di Solo ini yang populer, ayahnya Habib Syekh, namanya Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman, itu imam masjid. Ketika imam ini sholat Jumat, berangkat ke masjid itu dalam keadaan sakit, dipaksa tetap. Ketika imam ini sholat, kemudian sujud yang terakhir sebelum bangun tahiyat tasyahud itu, beliau menghembuskan nyawanya yang terakhir, menghembuskan nafas yang terakhir di keadaan seperti itu. Itu kan sebuah kenikmatan itu, meninggalnya ketika dalam keadaan sholat. Ada juga banyak sebenarnya, kalau kita kisah mereka meninggal dalam keadaan sholat itu banyak. Ada pula yang meninggal dalam keadaan ceramah. Ada namanya di daerah tadi Habib Muhammad bin Syahab. Itu orang ini ahli pidato. Orang yang dulunya itu mengajar. Gimana caranya supaya orang itu tambah-tambah terus ilmunya? Beliau ketika di usia tuanya menghadiri sebuah pengajian, kemudian beliau yang ceramah. Di tengah-tengah ceramah beliau membawakan hadis. Ada hadis itu, man asiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Beliau ketika ceramah angkat tangannya, beliau mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, jatuh langsung semua hadir serempak jawab dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Ini meninggal yang model begini nikmat apa enggak nikmat? Nikmat ya. Pengen enggak meninggal model begitu? Pengen. Secepatnya atau nanti dulu? Secepatnya. Secepatnya. Sekarang yang mana? Kira-kira kepengin masuk surga enggak? Pengin. Secepatnya atau nanti dulu? Cepatnya. Secepatnya. Berarti dijemputnya juga secepatnya ya. Oh, Sekarang tanya lagi, menanya lagi. Kira-kira cinta sama Allah enggak? Cinta. Pengin cepat ketemu Allah? Pengin. Secepatnya ya. Berarti harus cepat-cepat. Ya insyaallah kita dipanjangkan usia kita dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Itu memang tujuannya orang Islam itu apa? Supaya kepengin tujuan akhir finish kehidupan kita di dunia, kita minta diakhiri usia kita semuanya dengan husnul khotimah. Sebagaimana biasa tanya jawab silakan kalau ada menanya. Ya, ada menanya silakan. Yang cowok boleh, yang cewek boleh. Silakan. Ya. Satu nanti tekan sini. Tidak dengar lah, tapi itu dia sudah. Silakan. Beda harokah. Beda harokah itu apa? Harokah itu artinya gerakan. Karena gerakan kita apa? Gerakan kita ngaji ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis lewat para ulama. Kalau ada orang yang berpendapat, oh kita beda gerakan, silakan. Dengan gerakan Anda sendiri, silakan. Cuma kalau gerakan kita Anda pengen tahu, silakan datang kemudian tanyakan sama ustaznya, gerakan kita ini apa? Gerakan kita ini apa? Kita mengaji ilmu. kembali kepada Al-Quran dan Hadis, tapi lewat jalurnya para ulama. Kenapa? Karena mustahil orang zaman sekarang itu bisa kembali kepada Al-Quran dan Hadis tanpa para ulama. Mustahil. Kok berani berkomentar ke saya? Mustahil. Jelas. Tanyakan coba sama orang yang suka ngomong kembali kepada Al-Quran dan Hadis, tafsirnya surat Al-Duha apa? Bisa, tafsirnya ya, bukan terjemah ya. Terjemah, anak SD bisa. Tinggal beli buku Quran terjemahnya. Tafsirnya surat Al-Duha apa? Asbabun nuzulnya, kenapa kok turun surat itu? Dari Quran. Tahu gak kira-kira? Oh, saya lihat itu di kitab tafsir. Loh, berarti mengikuti ulama ahli tafsir. Tetap kembali kepada para ulama baru ke Al-Quran. Hadis kan banyak ya. Hadis kalau kentut itu batalkan wudu. Tahu enggak? Oh, saya lihat dulu di kitab Sahih Bukhari itu. Berarti kembali kepada ulama ahli hadis baru kepada hadis Nabi. Semuanya itu harus lewat para ulama baru kepada Al-Qur'an dan semuanya pasti lewat ulama. Nah, kalau ada istilahnya, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kita itu bukan giring kepada Al-Quran dan Hadis, tapi kita giring kepada ulama yang sesuai dengan akalnya orang yang ngomong. Yang sesuai dengan ulamanya dia. Bukan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Soalnya mustahil zaman sekarang ada orang cuma bisa berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis tanpa lewat kepada para ulama. Sekarang kalau ada yang mengatakan kita beda harokat, ya silahkan anda dengan harokat anda, ya dengan harokat saya. Kalau anda kepengen tahu harokat saya, silahkan datang ngaji, nanti tanya sama ustaznya. Harokatnya itu gimana, bedanya dengan tempat anda itu apa? Bedanya apa? Yang jadi perbedaan, silahkan didiskusikan, boleh-boleh. Dan ini kan forumnya kan santai. Ada saya nanti ada ngaji kitab, jadi kalau pas mau ngaji kitab, ngaji kitab boleh. Pas umum ya umum, nanti ada forum diskusi yang tanya silahkan, nanti kalau saya jawab, saya sudah jawab, saya jawab sebisanya. Ayo ada lagi, silahkan. Jadi mohon maaf ya, takdir dicoba di rumah sudah bisa, ternyata memang takdirnya saya harus teriak-teriak kalau gitu. Kayaknya butuh biar lebih cepat pada ya. Kayaknya kan butuh power, kalau korin cabut pecah soalnya. Oh, harus sambil dicas gitu ya? Iya, ayahnya. Harus nanti paspor temen yang akan datang ke saya. Ayo, silahkan. Monggo, pada mana? Ya. Tidak penting. Iya, jika apa? Ada di suatu perguruan tinggi atau sekolah umum yang menganjurkan atau mewajibkan siswanya keluar dari syariat, maksudnya misalkan tidak menutup aurat atau kursi apa dari guru mengajarkan satu kejelekan, itu gimana kita ya kita menyikapinya atau kita lanjutkan atau mana kalau seandainya ada salah satu lembaga atau apapun juga yang menyuruh anggotanya untuk bermaksiat kepada Allah. Jelas, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang perempuan sakit harus kalau mau kerja di tempatnya harus buka aurat. Jangan kerja di situ. Kenapa? Otomatis pasti tidak berkah kerjanya. Kalau kerja di sini tidak boleh sholat, jangan kerja di situ. Dari kerja memperbolehkan kita untuk sholat. Ya walhasil yang mengajak kita untuk maksiat, memerintahkan untuk maksiat, maka harus di sekalipun orang tua kalau misalkan memerintahkan anak untuk maksiat dan kita harus Allah yang lebih kita taati dibanding apapun. Saya punya satu cerita pengalaman. Adiknya teman itu waktu itu ketika SMA waktu itu ikut grup basket. Berbasket waktu itu mau ikut kompetisi nasional, enggak salah PON waktu itu, bukan olahraga nasional. Ketika dia latihan basket, Jadi dipilih waktu itu dari sekian banyak remaja yang ada di kota itu, salah satu dia termasuk tim intinya. Ketika waktu itu sudah dekat pertandingannya, waktu itu latihannya sore agak telat. Waktu sholat maghrib tidak dikasih waktu sama pelatihnya. Minta lagi, saya mau sholat maghrib, tidak dikasih waktu. Akhirnya dia tetap nekat, saya tidak peduli, saya mau sholat maghrib. Padahal yang ngancam, kalau kamu sholat maghrib, kamu saya keluarkan dari tim, saya coret. Tidak peduli dia, tetap sholat maghrib. Mari sholat maghrib, maghrib, ya. Betul, besoknya dicoret. Tidak boleh ikut tim lagi. Ketika timnya main, dia ikut tapi nonton. Sambil nangis waktu itu. Sambil nangis. Jadi dia ya sempat nyesel. Kok dicoret kenapa gitu loh. Cuma dia tentu sudah, ya cuman saya harus sholat maghrib kok. Akhirnya selesai itu, ternyata di kejuaraan timnya kalah. Dia kalah sudah. Kemudian waktu itu, gak lama kemudian ada lomba baru, kompetisi baru. Adalah deteksi basketball league waktu itu, DBL. Waktu itu dia ikut. Betul, dan per SMA ya, per SMA kan itu. Dia ikut, disyaratnya yang boleh ikut, tidak boleh ikut, tidak boleh orang yang pernah ikut kompetisi nasional. Nah itu kalau seandainya dia waktu itu dia tidak sholat, dia ikut kompetisi nasional, tidak boleh ikut DBL itu. Akhirnya karena dia dicoret, dia boleh ikut DBL nya itu. DBL, dia tingkat kota menang, tingkat provinsi menang, sampai akhirnya harus dikirim ke Malaysia. Dapat hadiah duit banyak, dapat beasiswa di UGM, masuk UGM tanpa tes. Karena dia punya prestasi. Kira-kira hikmahnya banyak enggak dia dicoret waktu itu? Banyak ya. Nah, itu juga ketika kita ada pilihan, yang di situ kita harus melanggar ajaran Allah, jangan mau. Kita tetap pilih, dahulukan ketakwaan kita kepada Allah, nanti urusan hidup kita Allah pasti memberikan kepada kita yang terbaik. Ada lagi? Ya. Ya, maksiat jadi ada maksiat itu maksiat berdasarkan hawa nafsu. Berarti seperti apa? Anggota tubuh yang misalkan apa? Peminum keras, minuman keras. Atau misalkan orang yang suka berbuat yang benar sama perempuan yang bukan mahram. Atau orang yang berbuat macam-macam. Itu kan maksiat yang dilakukan dengan anggota tubuh. Kalau maksiatnya model begitu, atau maksiat makan-makan yang haram, atau makan riba misalkan, maksiatnya model begitu, itu kemungkinan tobat ada. Kenapa? Soalnya ketika dia melakukan itu, dia masih nganggap itu dosa. Cuma kalau maksiat itu berupa maksiat hati, seperti kesombongan, seperti dengki, seperti nganggap dirinya lebih mulia dari orang lain, ini ketika dia melakukan itu, dia gak nganggap itu dosa. Justru dia nganggap dia lebih mulia dari orang lain. Gak dianggap dosa. Nah kalau dia tidak gak ngakui, tidak nganggap itu sebagai dosa, dari sisi mana dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan untuk tobat sebenarnya tertutup untuk dia. Yeah. Gitu. Paham ya? Jelas ya? Jelas. Ada lagi? Satu lagi. Yang mau tanya? Terus. Ya. Islam cuma jadi ya, ujung tanduk gitu. Pasik. Nah itu tips-tips untuk dalam sholat yang biar enggak sia-sia gitu loh. Oh iya. Gimana tipsnya supaya bisa khusyuk mengerjakan sholat? Biar bisa khusyuk mengerjakan sholat, yang pertama cuma susah ya. Cuma itu soalnya setan itu mungkin sak jenderal-jenderalnya itu ganggu sebab sholat itu. Caranya pertama sholat jamaah. Sholat jamaah itu termasuk usaha untuk khusyuk. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat, bayangkan hurufnya. Di bawah fokusnya hurufnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa gak? Jadi bayangkan hurufnya itu insya Allah lebih mendekati khusyuk. Ada yang ngasih cara begitu. Ada itu punya usaha. Kegiatan buat kita sadar khusyuk apa? Ketika muncul kita juga harus khusyuk. Butuhnya khusyuk, jalan ke masjid gak keburu-buru. Insya Allah nanti sholatnya pun juga khusyuk. Tapi kalau sholat misalkan sambil nahan buang air, sholat jalan masjid cuma lari. Gak khusyuk itu. Itu nanti itu, jadi kita harus ada khusyuk apa? Karena dari muncul kita sudah pikiran kemana-mana, jalannya ke sholat sama keburu-buru, akhirnya beda sholatnya enggak khusyuk. Cuma katanya orang itu kalau sholat jamaah sekalipun dia ada khusyuk, dianggap sholatnya itu khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tuh sholatnya sering enggak khusyuk, ya yuk kita sholat jamaah ke terus. Biar sholatnya kita dianggap khusyuk semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti cukup ya? Ya, cara untuk menghilangkan rasa dengki itu berarti cara untuk menghilangkan rasa dengki. Ya, itu dengki itu biasanya sama orang yang satu profesi. Teman ya, sama teman sekelasnya. Saingan misalkan. Saingan nilai. Tengok gila nih saingan cewek apa yang demi-demikian barah. Ya udah enggak ada di sini. Yang cewek-cewek juga saingan cowok sampai ada perasaan dengki. Itu kan sering terjadi. Atau orang pedagang sate sama pedagang sate itu juga sering ada sifat dengki. Gimana cara ngobatinya? Cara ngobatinya, kalau muncul lintasan kedengkian dalam hati kita, lawan. Nah, contohnya apa? Kalau ada orang yang uji, orang yang kita tidak senang, yang kita punya perasaan dengki sama dia, jangan kita patahkan pujiannya. Kalau kita ada orang tahu, kita tahu ada satu orang kuelek banget, sifatnya itu jelek, udah dia dibenci-benci sama orang, pasti mulut kita gatal untuk ngomongin kejelekannya. Betul kan? Ya itu jangan dituruti. Tetap kita lawan terus. Jadi lintasan kedengkian ini kita lawan terus, insya Allah lama-lama bebas daripada sifat dengki. Sifat dengki itu mesti ada, itu setan itu goda, bisiki dalam hati kita terus. Nah, caranya kita itu, kita tepis sebisa mungkin. Ayo. Ya, yeah. Terakhir ini ya. Jadi kalau memang sholat isya itu, memang sholat isya, ada yang mengatakan kalau agak malam bagus. Cuma, ya jadi ya beda pendapat dari para ulama ya. Ya terserah kita. Cocoknya nanti kita gimana? Kalau tambah malam kita enggak dapat teman jamaah, ya jangan kemalaman. Awal waktu aja cari teman untuk berjamaah. Jelas itu lebih bagus. Jelas itu beda pendapat antara para ulama. Jadi bagusnya saya tidak pernah dengar itu. Jadi itu semakin, bukan semakin lama itu sampai tengah malam. Bagus. Setelah tengah malam sudah kurang bagus. Tengah malam itu masih bagus. Jam 1 itu sudah berarti dalam mengantuk-ngantuk masih suatnya. Ya, cuma yang paling ambil ya kita sholat awal waktu aja ya. Lalu waktu kalau bisa dalam keadaan berjamaah. Cukup ya. Insya Allah duduknya kita di sini jadi kita tidak hanya mendapatkan tambahan ilmu, tapi juga mendapatkan tambahan amal. Ilmu-ilmu tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim bi halati amadallim ala sarairi wa niyati ikhdi jami'a hajati wa waqfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa jalali wa taqabbal jami'a hasanati sami'a minni ma mada wa ma yati wa aktubni fi diwani sadati wa sumuh fi sabila najati في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك لي سبيل أمداد وأرحمني بأخيار وصلى الله عليه وسلم. Itu saya mana ya? Sini, loh.